Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung, untuk hari Jumat ini biasanya di Darul Ihsan, tapi karena di sana sedang ada acara, untuk hari ini khusus pindah ke Masjid Raya Cipaganti Bandung. Juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Radio Roja Lampung, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Radio Rei Padang, Radio Albayan Cianjur, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini secara langsung, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Tak lupa para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang tauhid. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang kufur nikmah. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya yang membahas pembahasan surah Al-A'raf ayat 190. Allah berfirman, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika Allah memberikan kepada kedua orang tua seorang anak yang soleh, kedua orang tuanya itu menjadikan syarikat bagi Allah tentang apa yang Allah berikan kepada keduanya. Jadi setelah Allah berikan anak, kedua orang tua tersebut malah berbuat syirik yang berkaitan dengan anak yang baru dilahirkannya. Perbuatan syiriknya tersebut berupa menganggap bahwa anak yang baru itu lahir itu karena berhala yang mereka sembah. Atau kalau ada orang sebelum hamil dia datang ke kuburan lalu minta-minta ke penghuni kubur, wahai mbah yang menempati kuburan ini, beri kami anak. Lalu dia hamil, kemudian punya anak. Anaknya ini diyakini pemberian dari penghuni kubur tadi. padahal hakikatnya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Inilah ayat yang kita akan bahas. Ayat ini tidak bisa kita fahami secara benar kalau tidak dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang terdapat dalam Al-A'raf 189. Makanya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebelum membahas ayat ke 190, beliau terlebih dahulu membahas ayat ke 189. Dalam ayat sebelumnya itu Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minhuma zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi falamma athqalat da'awa allaha rabbahuma lain ataitana lanakunanna minasyakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah lah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dan Allah telah menciptakan pasangannya dari satu jiwa tadi agar dia merasa tenang atau tentram terhadap pasangannya. Ketika dia menggauli pasangannya, pasangannya itu pun hamil dengan hamil yang ringan. Setelah berlalu masa hamil yang ringan, datanglah masa hamil yang berat. Yang berat itu di akhir masa kehamilan. Maka ketika dia mengandung pada masa yang berat, kedua orang tua tersebut berdoa kepada Allah sebagai Rabb mereka. Mereka bilang, seandainya engkau ya Allah memberi kepada kami seorang anak yang soleh, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi ketika Allah telah memberikan kepada kedua orang tua seorang anak yang soleh, kedua-duanya menjadikan serikat bagi Allah terhadap anak soleh yang Allah berikan kepada dia. Jadi sebelum hamil mintanya kepada Allah, berdoa agar Allah mengaruniakan anak. Setelah Allah mengabulkan doanya, maka mereka menjadikan tandingan bagi Allah dalam perkara tersebut. Apa maknanya? Maknanya nanti akan kita bahas. Ketika menjelaskan ayat 189 dari surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah." Allah lah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Makna kalimat ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama adalah yang dimaksud dengan satu jiwa itu adalah satu person yang sudah tertentu, yaitu maksudnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian waja'ala minha zawjaha, lalu Allah menjadikan pasangannya dari satu jiwa, maksudnya menjadikan Hawa dari Adam. Karena kita tahu bahwa Hawa diciptakannya dari tulang rusuk Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Adam tercipta tanpa ayah, tanpa ibu. Diciptakannya dari tanah dan air yang hina. Kemudian Hawa juga lahir tidak melalui proses kehamilan, tidak memiliki ayah dan ibu, tapi diciptakannya dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan inilah yang dimaksud Allah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu maksudnya Nabi Adam. Dari jiwa yang satu lalu Allah ciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Inilah penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, Allah lah yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Maksud dari satu jiwa itu adalah dari jenis yang sama, yaitu manusia. Wa ja'ala minha zawjaha, lalu Allah menciptakan pasangannya dari jenis yang sama juga, yaitu dari jenis manusia. Walaupun bukan diciptakan dari suaminya. Istri-istri selain Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk suaminya masing-masing, tapi lahir dari jiwa yang lain tapi masih sejenis, yaitu jenis manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Ali Imran 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari jenis mereka, dari diri mereka. Maksud dari jenis mereka, rasul ini diutus dari jenis sesama manusia. Inilah makna yang kedua dari wa khalaqa minha zawjaha. Kalimat kedua, liyaskuna ilaiha, agar si laki-laki merasa sukun terhadap istri atau pasangannya. Makna sukun seorang laki-laki terhadap istrinya ada dua. Dua makna. Makna yang pertama adalah anna bainahuma minal mawaddah warrahmah ma yaqtadil insan wal itmi'nan wal istiqrar. Pertama adalah Allah telah menjadikan cinta dan kasih sayang antara suami istri tersebut. Cinta dan kasih sayang inilah yang menyebabkan hati suami selalu merasa cenderung kepada istrinya, selalu merasa tenang dan tentram berada di samping istrinya, melihat memandang kepada istrinya, berdua-dua dengan istrinya, dan juga sebaliknya, kedua-duanya merasa tenang. Ini makna yang pertama. Ketenangan ini pun sebenarnya bisa didapat bukan antar sesama suami istri. Ketenangan ini pun bisa dirasakan oleh seorang anak bila berada di samping orang tuanya. Seseorang adik bila berada di samping kakaknya. Tapi makna yang kedua, sukun min haitsu syahwah. Sukun dalam arti memiliki syahwat. Liyaskuna ilaiha, agar kamu hai laki-laki mampu menyalurkan syahwatnya kepada istrinya. Dan inilah sukun dengan makna yang khas, yang tidak dimiliki kecuali oleh seorang suami kepada istri dan sebaliknya. Sukun atau kecenderungan yang seperti ini tidak dimiliki seorang anak kepada ibunya, seorang adik kepada kakaknya, seorang orang tua kepada anaknya, tapi ini adalah khusus kepada seorang suami kepada istri dan sebaliknya. Falamma taghasyaha, ketika si suami menggauli istrinya. Lihat, santun dan sopannya Al-Quran mengistilahkan sesuatu yang tabu dengan istilah yang santun yang tidak menyebabkan kita malu untuk mengatakannya. Allah mengistilahkan dengan falamma taghasyaha. Makna taghasyaha secara bahasa adalah menutupinya. Ketika suami itu menutupkan badannya kepada badan istrinya, dan itu santun. Makna taghasyaha jama'aha, yaitu menggaulinya. Dan Al-Quran dan As-Sunnah mengungkapkan hubungan suami istri dengan banyak istilah yang seluruhnya santun. Dalam riwayat atau di dalam ayat yang lain dengan sebutan menyentuh, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Yang dimaksud menyentuh perempuan, menggauli istri-istrinya. Atau dalam ayat yang lain disebut dengan sebutan ifdha, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, sebagian kalian telah bergaul dengan sebagian yang lainnya, maknanya melakukan hubungan suami istri. Atau dengan istilah masuk untuk menemui, sebagaimana ayat allati dakhaltum bihinna, istri-istri yang pernah kalian masuki, maksudnya pernah kalian menggauli istri tersebut. Atau kalau umpamanya hadis dengan istilah mendatangi, man ata ahlaha, siapa orang yang mau mendatangi istrinya, hendaklah dia membaca doa begini dan begini. Maksud mendatangi di sana adalah menggaulinya. Jadi itu adalah istilah-istilah yang sopan, yang santun untuk mengungkapkan sesuatu yang sifatnya apa? Tabu. Termasuk dalam ayat ini, falamma taghasyaha, ketika sang suami telah menutupi istrinya. Diserupakannya suami ketika menggauli istri dengan makna menutupi ini jelas, sebagaimana malam menutupi siang, walaili idza yaghsha. Dan Al-Qur'anul Karim menyebut taghasyaha karena ablagh, lebih sempurna maknanya dan lebih sopan. Wa fihi syai'un minal mu'alajah, di dalamnya terkandung unsur mengobati. Di dalam kalimat taghasyaha, menutupi, itu ada unsur mengobati, unsur memenuhi kebutuhan. Kebutuhan kedua-duanya, kebutuhan istri terhadap suami, dan mengandung unsur mengobati. Oleh karena itulah maka ketika sang suami atau istri mengalami stres lalu mereka melakukan hubungan suami istri, maka stresnya berkurang, bahkan mungkin saja bisa hilang. Kalimat berikutnya, hamalat hamlan khafifa, lalu hamillah istri itu dengan hamil yang ringan. Hamil yang ringan maksudnya di awal masa kehamilan berupa tiga fase perubahan, dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah dalam masa masing-masing 40 hari. 40 hari nutfah berubah kemudian 40 hari berikutnya menjadi alaqah dan kemudian menjadi mudghah. 40 hari kali 3 jadi berapa? 120 hari. Berapa bulan itu? 4 bulan. Famarrat bihi, lalu berlalulah masa-masa 40 hari kali 3 tadi. Yang dimaksud dengan marrat, al-murur bisyai tajawazuhu min ghairi ta'bin wala i'ya. Yang dimaksud dengan marot itu adalah melewati sesuatu tanpa merasa lelah, tanpa merasa capek. Secara fisik, ibu yang mengandung di 4 bulan kehamilannya, 4 bulan pertama dari kehamilannya, karena kandungannya belum gede banget gitu ya, masih ringan, masih enteng, maka tidak ada kelelahan dan kecapaian ketika mengandungnya. Falamma thaqulat, maka falamma athqalat, ketika mulai terasa berat. Berat maksudnya al-ithqal fi akhiril hamal, merasa berat di akhir masa-masa kandungan. Sudah 5 bulan ke atas sudah mulai berat. Maka da'awallaha, kedua suami istri itu berdoanya kepada Allah. Apa isi doanya? Kepada Allah sebagai apa? Rabbahuma, kepada Allah sebagai Rabbnya. Disebut Rabb. Ya. Karena apa? Karena di dalamnya terkandung dua hal. Pertama aspek uluhiyah, kedua aspek rububiyah. Aspek uluhiyahnya yaitu doanya itu sendiri merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, dan ibadah berarti menunaikan hak uluhiyah Allah, hak untuk disembah dan diibadati. Salah satu bentuk ibadahnya adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, di dalamnya juga terkandung aspek rububiyah. Karena apa? Karena dalam hal berdoa ada pengabulan terhadap doa yang diminta, diproses oleh Allah, diatur oleh Allah. Pengabulan itu berarti adanya proses yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla, dan pengaturan termasuk aspek rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itulah maka disebutkan di sini ya, da'awallaha rabbahuma. Kedua orang suami istri itu dua-duanya berdoa kepada Allah sebagai Rabb mereka. Apa isi doanya? Lain ataitana soliha, ya Allah, apabila engkau memberikan kepada kami anak yang soleh. Anak yang dikandungnya ini mereka harapkan soleh. Apa makna soleh di sini? Adalah soleh badannya, artinya sempurna, tidak dalam keadaan cacat, tidak dalam keadaan lemah, tidak dalam keadaan sakit. Kan banyak bayi yang lahir dalam keadaan cacat. Banyak juga bayi yang lahir dalam keadaan sempurna fisiknya, tapi setelah diperiksa oleh dokter ada kelainan pada jantungnya, pada ususnya, pada segala macam ya. Waliyadzu billah. Ya. Jadi apa soleh yang dimaksud di sini adalah soleh badannya. Soleh itu maknanya baik. Soleh itu maknanya adalah dalam keadaan sempurna fisiknya, ataukah dalam keadaan, ataukah nanti dia akan menjadi seorang yang soleh agamanya juga. Apakah kesolehan anak yang diminta oleh orang tua ketika masih di dalam kandungan adalah soleh fisiknya atau soleh agamanya? Dijawab oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau katakan ya, al-jawab yashmulul amraini jami'an, mencakup kedua-duanya sekaligus. Kebanyakan ahli tafsir tidak mengartikan soleh di sini kecuali soleh badannya saja. Tapi tidak ada halangan untuk memaknai soleh di sini dengan soleh kedua-duanya. Ya Allah, jadikan anak kami sebagai anak yang sempurna badannya, tidak ada kelainan, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan, dan tidak ada penyakit. Kelebihannya pun tidak diinginkan secara fisik. Umpamanya jarinya ada 6, cacat juga ya, walaupun itu lebih ya. Kelebihan umpamanya kakinya atau tangannya lebih panjang daripada umumnya, juga itu tidak diinginkan oleh orang tua. Inginnya normal, wajar seperti umumnya manusia. Jadi kedua-duanya, ya Allah jadikan ini anak-anak yang sehat badannya dan juga soleh agamanya kelak apabila dia sudah dewasa. Lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau memberikan kami anak yang sehat dan juga soleh, pasti kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Maknanya kami akan bersyukur atas kelahiran anak yang soleh ini. Itulah janji dari umumnya manusia sebelum memiliki apa yang diinginkan. Kalau Allah memberi, pasti kami akan bersyukur, kan gitu ya. Apa kenyataannya? Di ayat berikutnya, ayat yang ke-190 dari surah Al-A'raf ini, Allah menyatakan, falamma atahuma soliha. Ketika Allah telah memberikan anak soleh kepada kedua orang tua ini, artinya apa? Artinya doanya dikabul, mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengabulkan doanya. Apa yang terjadi? Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Kedua orang tua tersebut menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, berbuat syirik. Dalam hal apa syiriknya? Syirik yang berkaitan dengan kelahiran anak tersebut. Dalam bentuk apa? Nanti dijelaskan, salah satunya dalam bentuk bahwa kelahiran anak ini karena karomah wali fulan yang sudah meninggal. Kelahiran anak ini karena sesama makhluk dan seterusnya. Itu termasuk perbuatan syirik sebagaimana yang diisyaratkan di dalam ayat ini. Oleh karena itulah, maka ya, orang yang sebelum dia memperoleh apa yang diinginkannya berjanji untuk bersyukur kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Tapi setelah apa yang dimintanya diberikan, dia janji, dia ingkar terhadap janji. Contoh seperti ini banyak. Seperti apa yang Allah ungkapkan dalam surah At-Taubah 75 sampai 76. Wa minhum man ahadallaha lain atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahu min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kata Allah, di antara manusia ada yang berjanji kepada Allah. Ketika dia miskin, dia janji, ya Allah beri saya rizki. Kalau engkau memberi rizki kepadaku, pasti kami akan sedekah dan pasti kami akan menjadi orang yang soleh. Itu janji ketika miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, yang dimaksud kami pasti bersedekah artinya kami pasti mengeluarkan zakatnya. Kami pasti akan menjadi orang yang soleh, walanakunanna minas solihin, artinya kami akan menunaikan haji dengan harta ini. Tapi apa yang terjadi setelah itu dikabulkan? Falamma atahu min fadlih bakhilu bihi. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunianya, sebagian dari rizki, sebagian kecil saja, kecil dari harta Allah banyak bagi manusia, bakhilu bihi, mereka ternyata bakhil, pelit, ya, dan mereka berpaling dari kewajibannya sebagai orang yang harus apa? Harus mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dengan hartanya. Itu yang terjadi, dan ini juga selaras dengan apa yang sedang kita bahas dari surah Al-A'raf ayat 190 ini, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka. Ya Allah, apabila engkau memberikan kepada kami anak yang saleh, pasti kami akan bersyukur. Maka ketika Allah memberikan kepada mereka anak yang soleh, mereka menjadikan tandingan bagi Allah dalam perkara tersebut. Ya, jadi mereka terjerumus menjadi orang yang musyrik, bukan orang yang bersyukur. Dari sini kita mengetahui hikmah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan nazar. Karena nazar itu janji seseorang dengan Allah azza wajalla. Dan nazar itu biasa diungkapkan ketika keinginannya belum tercapai. Tapi setelah keinginannya tercapai dengan nazar, seringkali orang itu tidak menunaikan isi nazarnya. Oleh karena itu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yati bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nazar itu hanyalah, ya, Allah ingin mengeluarkan sesuatu dari orang bakhil. Ya Allah, kalau saya sembuh dari sakit ini, saya akan infak dan sedekah ke masjid, ke pesantren, ke orang-orang fakir dan miskin. Kalau saya sembuh, kalau enggak sembuh mah enggak akan infak, enggak akan sedekah. Pelit kan? Hartanya harus keluar dengan cara nazar. Ya Allah, kalau saya lulus ujian, saya akan saum Senin Kamis 3 bulan berturut-turut. Kalau enggak lulus deh dia enggak saum Senin Kamis. Kalau umpamanya tidak ada ujian yang dia alami, dia tidak akan saum Senin Kamis. Seolah-olah untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu harus dipenuhi dulu keinginannya. Itu bakhil orang yang seperti itu. Ya, makanya Nabi SAW melarang dan menyatakan la ya'ti bi khairin, tidak mendatangkan kebaikan. Ya, sebagian ulama ada yang mengharamkan nazar, sebagaimana perkataan Syekhul Islam rahimahullah yang lebih cenderung kepada pengharaman nazar, karena Nabi SAW menyatakan bahwa tidak ada kebaikan dalam hal nazar. Tapi walaupun sebagian ulama, jumhur ulama menyatakan makruh nazar, sebagian lagi menyatakan haram, tapi kalau itu sudah terucap, wajiblah nazar itu dilaksanakan, dan melaksanakannya adalah ibadah dan dipahalai. Lalu timbul pertanyaan, apa hikmah dari larangan Rasul SAW terhadap nazar? Dan apa makna perkataan Nabi SAW bahwa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan? Bukankah mendatangkan kebaikan? Orang yang tadinya pelit karena nazar, ya Allah, kalau saya sembuh saya akan infak dan sedekah. Lalu sembuh, lalu infak dan sedekahlah dia. Bukankah infak dan sedekah itu kebaikan? Orang yang tidak pernah saum Senin Kamis, lalu dia nazar, ya Allah, kalau saya lulus ujian, saya akan saum Senin Kamis 3 bulan berturut-turut. Lalu lulus, lalu dia saum. Bukankah itu kebaikan? Kenapa Nabi SAW mengatakan nazar tidak mendatangkan kebaikan? Hadis yang menyatakan innahu la ya'ti bi khairin, bahwa nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan, hadis tersebut sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dalam bab An-Nahyu anin Nazar, larangan terhadap nazar, ya. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul Iman bab Al-Wafa bin Nazar, bab menunaikan nazar. Hadis itu sahih. Kenapa dikatakan bahwa nazar tidak mendatangkan kebaikan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya? Berkata Syekh Al-Utsaimin Al-Jawab, "La nastafidu illa al-masyaqqah 'ala anfusina wa ilzamu anfusina bima nahnu minhu fi 'afiyatin." Karena kita tidak mengambil faedah apa-apa dari nazar kecuali memberatkan terhadap diri sendiri dan mewajibkan bagi diri apa yang tadinya tidak wajib. Sedekah, infak tidak wajib baginya, setelah nazar jadi wajib. Saum Senin Kamis tidak wajib, setelah nazar dengan isi nazar dia akan saum Senin Kamis, maka menjadi wajib. Jadi di dalamnya ada unsur apa? Masyaqqah, ilzamun nafs ala nawafil, mewajibkan diri untuk melaksanakan hal yang tadinya sunnah. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan haramnya nazar itu pendapat yang kuat, kata beliau. Ya. Lalu dikatakan, bukankah di dalamnya ada terkandung kebaikan ketika nazar, dan nazarnya terpenuhi? Kalau saya lulus ujian, saya akan saum sunnah Senin Kamis, lalu dia saum Senin Kamis, bukankah itu kebaikan? Dijawab, iya itu kebaikan, tapi kebaikan yang dipaksakan, yang apabila keinginan dia tidak terpenuhi niscaya kebaikan itu tidak dilaksanakan. Ternyata tidak lulus, enggak jadi saum Senin Kamis, kan gitu ya. Atau tidak ada ujiannya, ujiannya di cancel, enggak jadi, diganti saja ujiannya dengan bikin paper umpamanya. Bikin tugas berupa bikin paper yang sebanyaknya hanya setengah halaman. Enggak jadi nazarnya. Ujiannya enggak jadi. Saum Senin Kamis juga tidak jadi. Oleh karena itulah, maka ini buruk, karena membatalkan perbuatan baik yang sudah dia janjikan. Itulah pembahasan tentang nazar yang dikaitkan dengan ayat tadi, ya. Allah berfirman, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika Allah memberikan anak yang soleh kepada kedua orang tua itu, kedua orang tua itu kemudian menjadikan beberapa tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Disebutkan beberapa. Kenapa tandingan bagi Allahnya itu disebut beberapa? Padahal bukankah anak yang lahirnya satu? Kenapa anak itu yang satu dianggap sebagai tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal ibadah? Maka dijawab dengan tiga jawaban oleh para ulama. Pertama, ayya'taqida anna alladhi ata bihadzal walad huwal waliyul fulani wassalihul fulani wa nahwu dhalik fa hadza syirkun akbar li'annahu ma adhafal khalq ila ghairillah. Pertama, karena si orang tua tadi meyakini yang menjadi penyebab lahirnya anak tersebut adalah wali fulan atau orang soleh fulan atau dukun fulan, banyak, tidak hanya satu. Yang dia mintai pertolongan agar dia banyak anak, banyak. Datang ke dukun itu, datang ke dukun ini, datang ke kuburan itu, berdoa kepada arwah-arwah leluhur yang sudah meninggal. Wahai mbah, wahai kakek, wahai buyut yang sudah ada di alam baka, beri saya anak, kan gitu. Kepada banyak pihak, ya. Dan ini tidak diragukan lagi berupa syirik besar, baik syirik di bidang uluhiyah maupun di bidang rububiyah. Di bidang uluhiyah karena dia berdoa kepada selain Allah. Di bidang rububiyah karena dia meyakini ada yang mengatur kehidupan selain Allah, yaitu mbah, yaitu orang-orang yang sudah meninggal, yaitu wali fulan, wali fulan. Dia bisa mengatur, ya, orang yang tidak punya anak menjadi punya anak. Dan itu aspek rububiyah, aspek pengaturan terhadap kejadian yang terjadi di alam semesta. Oleh karena itu, kita mendapati seorang wanita yang tidak hamil selama sekian lama, walaupun sudah lama menikah, dia datang ke kuburan orang tertentu. Lalu dia minta, wahai Sayyid Fulan, wahai Wali Fulan, wahai Mbah Fulan, beri saya rizki, beri saya anak, buat saya hamil. Seperti itu, dan itu adalah doa kepada selain Allah. Dan ketika itu terjadi, dia kemudian hamil atas izin Allah Azza wa Jalla. Mungkin salah satunya dia juga berdoa kepada Allah, ya Allah, buat saya hamil, ya Allah, berikan saya anak. Selain berdoa kepada Allah, dia juga datang ke kuburan, dia juga datang ke dukun anu, ke dukun anu, ke dukun anu. Allahnya disekutukan. Walaupun demikian Allah kabulkan, dia punya anak. Maka dia meyakini kelahiran anak itu karena wali si fulan yang kuburan yang kemarin kita datangi. Dia syirik di dua segi. Segi uluhiyah berupa berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, syirik di bidang rububiyah berupa meyakini ada yang mengatur kehidupan selain Allah, ada yang bisa membuat dia hamil selain Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah syirik besar. Ini yang pertama, kenapa dalam bentuk jamak syuraka bukan syirik, karena mungkin dia minta selain kepada Allah juga kepada beberapa makhluk, bukan hanya satu makhluk. Kedua, al-wajhu tsani. Ay yudhifa salamat al-maulud wa wiqayatihi ila al-athiba wa irsyadatihim wa ila qawabil wa ma asbaha dhalik. Fayaqulun mathalan salima hadha al-walad min at-talaq. لأن القابلة امرأة جيدة فهنا أضاف النعمة إلى غير الله وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى هذا الشرك الأكبر. Kedua, orang menyandarkan keselamatan anak yang lahir, kesempurnaan dan kesehatan anak yang lahir tersebut kepada dokter beserta petunjuk-petunjuknya dan beserta peralatan canggih yang dimilikinya atau yang sebangsa itu. Dia menyatakan anak ini bisa selamat secara mutlak karena peralatannya canggih, karena dokternya profesional, karena pelayanannya bagus, dan yang sejenis itu. Berarti dia menisbatkan nikmat yang dia terima kepada selain Allah. Dia tidak menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi menyandarkannya kepada ikhtiar dokter dan perawat serta peralatan canggih yang mereka miliki. Ini termasuk jenis syirik kecil, tapi tidak mencapai derajat syirik besar, karena mengidhafatkan atau menyandarkan nikmah kepada sebab, bukan kepada al-musabbib, yaitu Allah Azza wa Jalla. dokter, perawatan, pelayanan, kemudian peralatan yang canggih itu sebagai sebab. Musabibnya siapa? Musabibnya Allah Azza wa Jalla. Yang mempermudah semuanya itu Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mengarahkan orang itu datang ke para haji. Allah tidak mengarahkan orang itu datang ke bidan. Tapi Allah mengarahkan dan memudahkan orang itu untuk datang ke mana? Ke dokter spesialis kandungan yang berpengalaman dengan peralatan yang canggih dan pelayanan yang bagus. Allah yang mengatur semuanya itu. Makanya yang pertama kali wajib untuk kita yakini, semua nikmat yang Allah berikan itu, yang kita alami itu dari Allah, bukan dari manusia. Manusia dan peralatan serta pelayanan hanya sebab dan bukan musabbib. Ini yang kedua. Jadi adanya dokter, adanya perawatan, adanya perawat, adanya alat-alat, itu banyak. Makanya disebut dengan sebutan syuraka. Ketiga, alla yusyrika min nahiyatir rububiyah bal yu'minu anna hadzal walada kharaja saliman bi fadlillahi wa rahmatihi walakin yusyriku min nahiyatil ubudiyah fayuqaddimu mahabbatahu ala mahabbatillahi wa rasulihi wa yulhihi an ta'atillahi wa rasulihi. Ketiga, makna syirik di dalam ayat tadi, ya, ketika anak itu sudah lahir, orang tua itu menjadikan anak itu sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Ini tidak melakukan syirik di bidang rububiyah, tapi ya, dia meyakini anak ini selamat lahir karena karunia Allah dan rahmatnya. Tapi melakukan syirik dalam aspek uluhiyah, yaitu lebih mencintai anaknya daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Lebih menomor satukan apa yang dicintai oleh anak daripada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga orang tua itu lalai dari ketaatan kepada Allah karena sibuk mengurus dan menomor satukan kepentingan anaknya. Dan ini ditegur oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya, ya, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu sebagai fitnah, ujian bagi kalian, dan sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Dalam ayat lain Allah pun menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah, dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang berbuat demikian, maka sungguh orang itu termasuk orang-orang yang sangat rugi. Jadi menjadikan anak itu sebagai sekutu bagi Allah, maknanya adalah dia lebih mencintai anak itu daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Dia lebih menomorsatukan apa yang diinginkan oleh anak, sekalipun bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah mengancam. Dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah menyatakan, Qul in kuntum, Qul in kana aba'ukum, au abna'ukum, au ikhwanukum, أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. Katakan olehmu, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, harta-harta kamu yang kamu usahakan, watijaratun takhshawna kasada, atau perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, ya. Terus disebut ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kalau semuanya itu lebih kamu cintai, lebih kamu sukai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada jihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla kepada orang yang lebih mendahulukan anaknya, keluarganya daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalannya. Dia lebih mencintai apa yang diinginkan oleh anaknya daripada melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti orang itu telah syirik di dalam aspek mahabbah. Mahabbah itu mendahulukan kecintaan anaknya daripada kecintaan kepada Allah. Apa yang diinginkan oleh anaknya didahulukan, sekalipun itu bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang dimaksud dengan mereka menjadikan anak itu sebagai sekutu bagi Allah. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dan maha suci dari apa-apa yang mereka sekutukan. Inilah penafsiran ringkas dari ayat yang sedang kita bahas. Ya, penjelasan tentang bab ini belum selesai, akan kita tuntaskan, akan kita teruskan nanti pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dahulu, dan sisa waktu yang ada yang ringkas ini kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami coba untuk yang pertama dari penelpon 0218236543. Naam. Silakan. Iya. Baik, masih belum tersambung. Kami akan berikan kembali kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Roja yang bertanya di 0218236543. Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Ibu siapa dari mana? Dari Lina di dalam perjalanan. Baik, Ibu Lina, silakan ke pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya. Ketika kita melakukan salat tahiyatul masjid lalu tiba-tiba terdengar azan, apakah kita harus mengikuti menjawab suara panggilan azan itu? Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, pertanyaan Ibu Lina, pertanyaan terkait Ibu masalah fikih. Barakallahu fiik. Kajian tauhid pertanyaan fikih selalu muncul. Enggak apa-apa, barakallahu fiik. Kalau kita sedang salat tahiyatul masjid lalu terdengar azan gitu ya. Ketika terdengar azan kita diperintahkan untuk apa? Untuk menjawab azan. Tapi kita dalam keadaan sedang sholat, apakah harus kita jawab? Tentu saja tidak kita jawab. Kita tetap melanjutkan sholat tahiyatul masjid kita sampai tuntas, tanpa harus menjawab panggilan azan tadi, ya. Karena apa? Panggilan azan ini sifatnya mutlak. Sedangkan melanjutkan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan di dalam sholat itu sifatnya khusus. Maka yang mutlak tidak bisa mengalahkan yang khusus. Seperti afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama dzikir adalah la ilaha illallah. Ini sifatnya mutlak. Tapi tidak berarti setiap zikir diganti dengan la ilaha illallah. Umpamanya ketika kita mau tidur, ada zikir bismika Allahumma amutu wa ahya. Ah, karena seafdal-afdal zikir la ilaha illallah itu diganti dengan la ilaha illallah, maka tidak boleh. Karena ini khusus, yang itu adalah umum. Yang khusus tetap dibaca karena kekhususannya, yang umum tetaplah ditempatkan pada keumumannya. Oleh karena itulah ketika kita sedang sholat kemudian terdengar azan, maka kita tidak diharuskan untuk menjawab azan tersebut karena kita berada dalam keadaan sholat, walaupun sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Bu Lina, kita angkat pertanyaan dari kembali dari penelpon, dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dari pembahasan yang saya sampaikan tadi atau terkait dengan masalah akidah secara umum. Silakan di 0218236543. Silakan. Ya. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Saya dari Ibu Salamah Cilengsi. Silakan Ibu. Alhamdulillah Ustaz, saya mendengar. Gini Ustaz, tadi Ustaz bilang kan katanya nazar itu tidak membawa kebaikan. Berarti kita sudah punya niat, kalau kita ujian lulus baru kita melakukan nazar. Nah, pertanyaan saya, seandainya umpamanya bulan besok nih saya mau lakukan ujian, tapi saya sudah mulai puasa Senin Kamis dari sekarang atau 3 bulan sebelum ujian, itu bisa enggak Ustaz? Apakah itu juga dinamakan nazar? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Saya diulang Fawas. Ya, Ustaz, terkait dengan nazar, apabila nazar tersebut dilakukan sebelum amal yang terkait dilakukan, bagaimana hukumnya Ustaz? Apabila ada ujian mungkin bulan depan, lalu tadi Ibu sampaikan bahwa dilakukan puasanya tersebut pada sebelum ujian tersebut Ustaz, bagaimana hukumnya? Iya. Bagaimana kalau isi nazarnya dilaksanakan sebelum apa yang diinginkannya tercapai gitu ya. Contoh, kalau saya lulus ujian, saya akan saum Senin Kamis. Ujiannya belum, saum Senin Kamisnya sudah dilakukan sekarang gitu ya. Iya. Kalau tidak lulus gimana? Apakah dibatalkan lagi? Aduh, saya enggak lulus, batal saum yang kemarin. Apakah begitu? Ya, tayyib. Tapi ini pertanyaan yang menarik ya. Pelaksanaan dari isi nazar harus dilaksanakan seusai apa yang diinginkan dengan nazarnya terpenuhi, bukan sebelumnya. Karena apa? Karena kewajiban menunaikan nazar terkait dengan syarat teraihnya apa yang diinginkan dalam nazar tersebut. Itu sebagai jawab atas syarat. Kalau syaratnya belum terpenuhi, ya tidak boleh itu dilaksanakan terlebih dahulu. Ingat tadi dikatakan, nazar itu makruh. Menurut sebagian ulama ada yang mengharamkannya. Tapi kalau sudah dilakukan, maka wajib ditunaikan. Tidak menunaikannya adalah dosa. Menunaikannya adalah pahala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustathira. Dalam surah Al-Insan. Salah satu ciri orang beriman ahli surga itu adalah yufuna bin nadri. Mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka. Jadi menunaikan nazar ibadah. Bernazarnya hukumnya makruh. Tapi ketika itu sudah dilakukan menjadi wajib, dan menunaikannya bernilai ibadah ya. Dan itu ditunaikan setelah syaratnya terpenuhi, yaitu terkabulnya apa yang dimaksud. Oleh karena itu, kalau seseorang menyatakan saya akan saum Senin Kamis setelah lulus ujian, Tapi ujiannya belum, Senin Kamisnya sudah dilaksanakan sekarang, maka Senin Kamis sekarang itu bukanlah menunaikan nazar karena nazarnya belum terpenuhi syaratnya. Itu sudah salat saum Senin Kamis sunnah biasa, dan nanti kalau nazarnya sudah yang diinginkan dengan nazar yang sudah tercapai, ujiannya sudah lulus, maka dia berkewajiban menunaikan isi dari nazarnya, yaitu saum Senin Kamis. Demikian Bu di Cilengsi, wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Alusa. Demikian Ibu di Cilengsi. Kita angkat pertanyaan dari telepon kembali, silakan 0218236543. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, saya mau tanya mengenai tadi untuk jika seorang ibu sudah waktunya masuk sholat, Pak Ustadz, tetapi anak rewel, misalkan minta buat susu atau minta ditemenin main, itu suami anak berpendapat temenin dulu anaknya agar kita sholatnya lebih husu, atau tidurin dulu anaknya sampai tertidur. Tapi kendalanya sholatnya jadi terlambat, bahkan bisa sampai waktunya akhir begitu. Ya. Jadi bagaimana sebaiknya, mohon pendapatnya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Nah, kami persilakan Ustaz. Ya, Ibu penanya barusan, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Kekhusyuan dalam sholat adalah ruh sholat. Apabila ada yang mengganggu kekhusyuan sholat kita, hendaklah gangguan itu disingkirkan terlebih dahulu, sekalipun berakibat kita agak telat sholatnya. Seperti contoh umpamanya pas mau azan, makanan sudah terhidang dan kita dalam keadaan apa? Lapar, sangat menginginkan makan itu. Kata Nabi SAW, makan dulu kemudian sholat. Walaupun berakibat sholatnya agak terlambat. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka meraih ruh kehusuan, ruh sholat, yaitu kehusuan. Yang apabila sholat tanpa kehusuan, ibarat badan tanpa ruh. Demikian juga Nabi SAW menyatakan tidak ada sholat bagi orang yang menahan dua desakan yang buruk. Kalau seseorang umpamanya lagi sholat, kemudian tiba-tiba mules, dia ingin ke belakang atau kebelet pipis karena dia terkena beser, ya, kata Nabi SAW, batalkan dulu. Kenapa? Mungkin bisa gak kita nahan? Mungkin bisa kita nahan, tapi konsentrasi kita kepada pertahanan tersebut. Akhirnya ketika sholat dia gak mau diem, sambil kata orang Sunda mah tipe perket, nahan keinginan untuk BAB. Tipe perket itu ekspresi nahan gini. Tidak ada kehusyuan. Keluar dari sholat, batalkan dulu, buang dulu, lalu kembali sekalipun berakibat apa? Sholatnya terlambat. Mungkin jamaahnya bisa ketinggalan, sudah bubar, dia baru datang. Maka ya, dibolehkan dan diperintahkan untuk menyingkirkan terlebih dahulu setiap gangguan atas kekhusyuan dari sholat kita. Oleh karena itu, apabila seorang ibu pas mau sholat, anaknya datang mau meminta susu atau ngompol atau malah BAB di celananya, ya, yang apabila kita biarkan dulu untuk sholat, dia mengganggu, dia merengek-rengek selama kita sholat pengen susu, malah kalau dia ngompol dia bila merangkul kita, kemudian najisnya mengenai kita, otomatis kita jadi harus membatalkan sholat kita. Oleh karena itu, iya, ya, singkirkan dulu gangguan itu dengan cara penuhi dulu keinginan anak, agar anak tersebut diam, ya. Mungkin setelah diberi susu dia anteng lagi, diberi mainan dia anteng lagi, diganti dulu celananya, dibersihkan dulu, setelah itu dia merasa nyaman lagi dan anteng lagi, dan kita bisa melaksanakan hal tersebut, sholat tersebut secara lebih sempurna dan tanpa gangguan dari anak, ya. Bagaimana kalau hal itu menyebabkan habisnya waktu sholat? Saya pikir kalau bikin susu gak akan habis waktu sholat. Gimana bikinnya? Susu, bikin susu pasti beberapa menit, 5 menit selesai. Memandikan anak yang ngompol, yang BAB di celana, tidak akan mencapai waktu sampai 15 menit. 5 menit juga beres, kemudian nyaman lagi. Nah, bagaimana kalau anak mengajak main? Ah, kalau main lain, kalau mainnya umpamanya mainnya keluar ke alun-alun, ya jelas itu tidak boleh. Cari cara agar anak bisa diam. Setelah itu kita dalam waktu sholat yang masih ada, kita bisa menunaikan sholat dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Nah, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari penanya kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah hukumnya menurut akidah Islam di dalam meminta didoakan kepada Ustaz atau kepada ibu kita dengan memakai air, kemudian air tersebut diminum atau diguyurkan ke tempat usaha kita, di mana kita mendoakan tempat usaha kita? Apakah diperbolehkan demikian Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khairan. Iya. Iya, barakallahu fi kepada penanya yang barusan. Hukum meruqyah minta didoakan secara umum kepada orang yang kita anggap soleh, orang yang kita anggap doanya diijabah, dikabul, boleh. Karena para sahabat sering minta didoakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi tidak melarangnya. Ketika Nabi selesai menyatakan ada 70 ribu umatnya yang masuk surga tanpa hisab, seorang sahabat namanya Ukasyah langsung berdiri sambil mengatakan, ya Rasulullah, ud'uni ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk golongan tersebut. Lalu didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kasus lain yang menyatakan meminta doa kepada orang soleh itu dibolehkan, dan itu termasuk tawassul kepada orang yang masih hidup. Termasuk tawassul yang dibolehkan yaitu meminta doa kepada orang yang masih hidup. Dan itu dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat kepada sahabat lain yang apa namanya lebih dianggap lebih soleh, walaupun sahabat kepada tabi'in. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar, ya Umar, kalau engkau bertemu seorang yang namanya siapa? Uwais Al-Qarn, kamu minta doa kepada dia. Dan ternyata betul Umar bertemu dengan orang tersebut dan dimintakan doa agar Allah mengampuninya, ya. Itu secara umum dibolehkan, yang pertama. Kedua, kalau umpama minta didoakannya ke air, lalu air itu diminum atau dibanjurkan ke tempat dagang atau usaha agar dagangannya apa? Laku. Ada dua hal. Pertama, kalau meruqyah air dengan ruqyah yang syar'i, membacakan ayat Al-Quran atau doa-doa yang disyariatkan, terus diberikan kepada orang yang sedang sakit, lalu diminum dengan berharap kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla, maka ini boleh. Dan itu termasuk ruqyah yang syar'i. Adapun si air itu dibacakan ayat lalu dibanjurkan ke tempat-tempat tertentu agar kalau dia dagang menjadi laku, atau dimandikan air satu baskom diruqyah dibacakan ayat lalu dimandikan, dipakai mandi oleh seorang gadis yang tidak laku-laku dengan harapan jadi laku karena setelah dimandikan air itu jadi nampak seperti bidadari di mata laki-laki gitu, maka ini tidak terkait. Tidak ada dalil hissi dan dalil syar'i. Dalil hissi maknanya penjelasan ilmiahnya. Apa hubungan antara kecantikan wanita itu dengan air yang dibaca-bacakan tadi? Tidak ada. Atau umpamai air dibaca kemudian dibanjurkan ke toko warung tempat kita usaha yang kemudian menjadi apa? Menjadi laku. Tidak ada dalil syar'i, tidak ada dalil hissi tentang masalah itu, maka itu tidak disyariatkan. Tidak boleh untuk kita lakukan. Jadi boleh minta doa secara umum kepada orang yang soleh, dan boleh meminum air yang air itu didoakan atau dibacakan ayat oleh orang yang soleh untuk kemudian diminum oleh orang yang sakit. Adapun membanjurkan air yang didoakan tadi ke tempat usaha, maka itu tidak ada asalnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat dari pesan singkat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum kita bernazar untuk anak kita yang akan lahir agar menjadi anak yang soleh dan solihah? Hal ini didasarkan kepada Al-Quranul Karim yang menyebutkan bahwasannya ibunda Maryam alaihissalam yang juga bernazar untuk anaknya. Apakah diperbolehkan demikian, Ustaz? Terima kasih. Iya. Apa yang terjadi pada masa nabi-nabi yang terdahulu sebagai syariat di zaman itu belum tentu menjadi syariat yang berlaku di zaman kita sekarang. Adapun hukum nazar yang berlaku di zaman kita sekarang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Yang kedua, Nabi menafikan adanya kebaikan di dalam nazar. Innahu la ya'ti bi khair, bahwa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Dari sinilah kemudian para ulama menyatakan nazar itu hukumnya menurut sebagian mereka makruh, menurut sebagian mereka haram. Tapi kalau itu sudah dilaksanakan maka wajib untuk ditunaikan isi dari nazar tersebut. Ya, berdasarkan hal itu maka hukum bernazar ketika mengandung anak, ya Allah, kalau umpamanya anak ini lahir, ya, maka aku akan demikian demikian demikian. Kalau anak ini lahir secara sempurna, tidak ada cacat, tidak ada penyakit, tidak ada kelainan, normal seperti biasa, maka aku akan infak dari sebagian hartaku. Hukum nazar seperti itu kembali kepada pembahasan yang tadi. Hukum asalnya terlarang. Sebagian ulama memakruhkan, sebagian mengharamkan, tapi kalau itu sudah terucap menjadi wajib untuk ditunaikan, ya. Demikian wallahu alam, silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Masih dari pesan singkat dari Ibu Umu Syifa yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila ada yang sakit kemudian dia berkata ini adalah gara-gara si Fulan dan gara-gara si Alan yang dengan dia maka saya pun ikut terjangkiti penyakit dan ketularan penyakit, bolehkah berkata demikian Ustaz? Lalu bagaimanakah yang baik untuk hal ini? Terima kasih. Iya, barakallahu fik. Seseorang sakit lalu dituduhkan kesalahan si Fulan. Kalau memang ada hubungan sebab akibat antara sakitnya kita dengan kesalahan si Fulan, umpamanya si Fulannya punya penyakit yang menular lalu kita dekat dengan dia dan kita tertulari lalu kita salahkan dia, atau kita umpamanya celaka karena kejailan si Fulan, gara-gara si Fulan jail kepada saya jadi begini celaka. Ada hubungan sebab akibat, ya. Maka ini dirinci. Kalau perkataan tersebut sekedar ikhbar, Ikhbar itu memberitahukan, menginformasikan kejadian yang sebenarnya. Saya celaka jatuh itu karena si Anu nyebrang mendadak, lalu saya rem mendadak, akhirnya saya celaka. Saya celaka itu karena dia nyebrang mendadak tanpa apa luak liuk itu artinya, tanpa menoleh kiri kanan. Akhirnya apa? Saya yang celaka. Itu mimbabil ikhbar, dalam rangka memberikan kabar, memberikan informasi tentang apa yang sudah terjadi, dibolehkan, tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya ya, dalam rangka menyalahkan orang yang menjadi sumber penyakit kita, umpamanya kita flu karena bergaul dengan si fulan yang flu, kita terkena penyakit gatal-gatal karena bergaul dengan si fulan yang punya penyakit gatal-gatal, maka kita tidak boleh menyalahkan dia, salahkan diri sendiri. Sudah tahu dia punya penyakit menular, kenapa dekat-dekat? Kenapa bergaul? Nabi SAW menyuruh kita untuk menjauhkan diri dari orang yang punya penyakit kusta. Larilah kalian dari penyakit kusta seperti larinya kalian dari singa. Itu perintah Nabi SAW. Sudah tahu begitu, kenapa kita menghampiri dia dan bergaul dengan dia? Ya, kesalahan berada pada diri sendiri. Itu kalau memang antara penyakit dia dengan penyakit orang yang menularinya memang ada hubungan sebab akibat dan ada penjelasan logis dan ilmiah. Adapun kalau antara penyakit dia dengan kesalahan si fulan tidak ada hubungan secara ilmiah, maka ini namanya tasya'um. Tasya'um artinya melontarkan kesialan karena sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat antara kesialan dengan sesuatu tadi. Gara-gara kamu terlambat, saya jadi aja batuk-batuk. Apa hubungannya keterlambatan kamu dengan batuk-batuk? Saya begini ini gitu ya, panas dingin, demam gitu, itu karena kamu tuh kemarin gak hadir di pengajian. Jadi saja-saja panas dingin. Apa hubungannya ketidakhadiran dia dengan sakit dia? Enggak ada hubungan. Itu namanya tasya'um. Dan tasya'um termasuk jenis penyimpangan akidah seperti yang sudah kita jelaskan pada masa yang lalu. Oh, pantas ini hujan karena kamu dicukur tuh. Apa hubungannya hujan dengan dicukur? Enggak ada hubungannya sama sekali. Jadi itu melontarkan kesialan kepada sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat antara kesialan dengan sesuatu tersebut. Maka itu tidak boleh dan itu termasuk penyimpangan dari aspek tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah sampai di sini saja. Sebentar lagi kita masuk ke adzan maghrib. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.